Tausia Zikir dan Tausia bersama Ustaz Haji Cilik Interbunga dan tim pemburu surga. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa kami menerima telepon dari Anda dan terdapat berkonsultasi langsung mengenai masalah kesehatan di 5743476 atau 021 5743478. Seperti biasanya pada pagi hari ini saya tidak sendirian, masih ditemani oleh Mbak Astri Ivo dan juga Mbak Cici Tegal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga menyapa pemirsa ya. Di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam seputar pengobatan Islami. Dan alhamdulillah sudah ada bersama kita Ustaz Cilik Kuntur Bumi bersama Habib Ahmad Al-Aidid, Ustaz Aswan Faisal dan Ustaz Munif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sehat-sehat semua ya. Semangat, Mbak. Semangat. Dan kita juga ditemani oleh ibu-ibu dari Majelis Zikir Ar-Rauda. Raudatul Jannah. Raudatul Jannah dari Pondok Ranji Bintara. Assalamualaikum ibu-ibu. Pimpinannya Mbak Cici. Iya, silakan Mbak Cici, kayaknya ini bergabung dengan jemaah pimpinan. Alhamdulillah tiba-tiba dapat jemaah. Ibu, Assalamualaikum. Ya, bisa langsung tanya-tanya. Kayaknya Mbak Cici udah nggak sabar. Sabar nih. Sudah bisa. Ya, ini kita kebanyakan di sini kan perempuan ya. Dan kemudian biasanya kalau perempuan itu sakitnya sekitar dada, ya Bu ya, dada itu. Sakit hati katanya Ibu. Suaminya pasti tuh rada-rada, ya. Dan pada saat kita diobati. Itu kan biasanya auratnya suka agak-agak keluar. Tapi sebetulnya kita kan nih urgent gitu ya, karena memang sakit. Gimana ya hukumnya? Barangkali Ustadz Aswan bisa memberikan jawabannya. Jadi katakanlah saya sakit dadanya atau yang kelihatan-kelihatan sedikit. Nah, apakah dalam pengobatan ini boleh gitu, dibolehkan? Karena memang urgent, memang sakit. Berarti ada batasannya gitu ya, dalam bekam atau sebagainya. Kalau tidak bisa digantikan berarti ya. Iya, betul. Gimana Ustaz Aswan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Sungguh ketika kita sedang mengalami sebuah penyakit, maka kita harus pahami bahwa penyakit itu adalah dari Allah. Likulli da' dawa', setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga kesembuhan bagi penyakitnya. Tinggal ketika kita sedang menderita penyakit, apakah kita bersabar? Apakah kita tidak melanggar syariah? Nah, ketika seseorang wanita sakit, kemudian sampai terbuka auratnya dengan sengaja pun ini tidak diterima secara syariah. Kecuali dalam kondisi seperti ini, ya, wanita itu bergerak secara mendadak, ya, entah kemasukan atau apa Ustaz Cilik ya. Atau apalah tiba-tiba ya mungkin terbuka aurat itu mungkin secara tidak disengaja dan spontanitas. Tidak sadar. Iya, tapi ketika ke dalam sebuah pengobatan yang dalam keadaan yang normal, maka tetap seperti di padepokan itu adalah ditangani oleh wanita yang pertama. Yang kedua, kalau wanita itu diobati atau diterapi di satu tempat yang khusus, tidak terbuka secara umum. Nah, ini artinya apa? Ketika kita tertimpa penyakit pun, maka kita harus tetap memahami batasan-batasan sebagai seorang perempuan, karena perempuan itu aurat. Ya, maaf, ketika seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah, si laki-laki melihat si perempuan, misalkan melihat kepalanya, maka iblis ada di kepalanya. Ketika seorang laki-laki berada di belakang perempuan, maka Allah, maka iblis itu berada di belakang si perempuan. Itulah kenapa Nabi Allah Daud pernah berkata, saya lebih senang berada di belakang harimau, jalan di belakang harimau daripada jalan di belakang perempuan. Harimau daripada perempuan ya Bu, daripada kita. Berarti Ustaz Aswan pada intinya adalah kalau seandainya membekam atau merukyah seorang wanita, tidak ada masalah, yang penting asalkan yang melakukan itu adalah perempuan dan sesuai dengan syar'i gitu ya. Kalaupun dilakukan oleh laki-laki, ya mudah-mudahan artinya si penterapi itu sendiri sudah membekali diri. Atau itulah mesti ditemani oleh mahramnya ya, ya, wajib menjaga, ditemani ya, oleh mahramnya supaya tidak menimbulkan fitnah atau tidak ada sesuatu yang diinginkan. Betul, bukan tadi ingin tapi diinginkan oleh syah, oleh syahwat. Jadi insya Allah seperti di padepokan sendiri itu selain dibimbing sama Ustaz Cilik, para apa sih yang sakit ini pun ditempatkan pada tempat khusus yang sendiri. Gitu. Baik. Nah kita juga menunggu nih telepon dari pemirsa di rumah yang memiliki masalah baik itu penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Kita menunggu teleponnya dengan password berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya. Dan mungkin kita lanjutkan lagi ya sambil kita menunggu telepon dari pemirsa semuanya. Mungkin ke Ustaz Munif lagi. Boleh aku lagi bertanya? Silahkan. Semua diborong pertanyaan sama Mbak Cici. Kayaknya udah gak sabar lagi nih ya. Ustaz Munif, silahkan. Ini penyakit-penyakit yang dirukyah ini apakah termasuk penyakit jiwa? Kalau misalkan sakit hati kayak tadi ibu di belakang, suaminya rada-rada gitu, kemudian kita cemburu, itu termasuk gak sih penyakit sebetulnya? Penyakit asmara lah, misalkan kita diputusin sama pacar, sedih kan, itu sakit juga. Apakah termasuk di situ, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit hati itu memang susah obatnya, terkecuali kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kita minta tolong kepada ahli yang meruqyah. Sebab apa? Kalau sakit hati dibiarkan berlarut-larut, sudah barang tentu akan timbul seluruh penyakit yang ada di tubuh kita. Maksudnya ke jasmani, ke jasmani juga semua. Jadi itu. Jadi sakit hati ini ya harus kita lepas. Termasuk sakit hati karena pacar atau karena suami yang nakal. Iya. Yang sakit yang benar nakal. Yang sakit jangan kencang-kencang. Pelan-pelan aja gitu ya. Itu semua atas nama, kan? Oh, gitu. Karena mentang-mentang banyak ibu-ibunya nih. Iya. Banyak penyakitnya itu, kalau tinggal dompet doang sih enggak apa-apa ya, Bu. Oh, gitu. Kalau suami ribet. Ya, jadi kalau sakit hati itu walaupun dengan pacar, walaupun dengan suami, bisa hilang dengan sendirinya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau saya pemirsa yang satu ini sepertinya tidak akan melewatkan acara ini, selalu mendekatkan pada acara ini ya, pastinya ya. Masih dalam telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Silahkan Bapak atau Ibu yang ingin bergabung bersama kami di sini, ingin berkonsultasi, ingin sharing juga, atau langsung tanya ke Ustaz Cilik, silahkan. Dan mungkin kita nantikan terus ya Ustaz Cilik ya, ya. Dan mungkin dilanjutkan yang sempat terpotong tadi nih Ustaz Munif. Mendekatkan diri, selain itu hal-hal yang bisa dilakukan yang lainnya? Ya, setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, kita bertaubat. Jadi mungkin kita ini punya dosa. Yang namanya dosa itu kan ada yang disengaja atau tidak disengaja. Nah, kalau kita tergolong orang yang berdosa, satu-satu jalan kita harus bertaubat. Tapi dengan bahasa tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat dengan taubatan nasuha, artinya bukan taubat seperti taubat sambal. Iya. Kalau orang sekarang kan ibaratnya bertaubat, tapi keesokan harinya dia melakukan lagi kemungkaran. Iya. Itu namanya taubat sambal. Iya. Kalau taubat dengan taubatan nasuha, dia pasang niat tidak akan melakukan lagi, dan dia akan berjanji untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya kalau kita selalu mendekatkan diri, kita tahu jalan keluarnya ya Ustaz. Iya, betul. Ya, intinya kita balik lagi ke zikir ini kepada Allah terus ya. Saya ke Habib ya, boleh Habib? Sebetulnya zikir itu selain untuk tadi sakit, barangkali ada lagi yang pastinya banyak manfaatnya. Salah satunya atau salah dua, salah tiga dan lain sebagainya, mohon dijelaskan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Mengenai fadilah zikir ini, Allah Ta'ala pencipta alam semesta, pencipta alam semesta seluruhnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sanggup menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya dan mengatur sekalian, menentukan adalah kecuali Allah. Nah, ini zikir ini Salah satu adalah perintah dari Allah, karena Allah merasa kesian, sayang, cinta kepada ciptaannya. Jangan sampai dia tidak mengenal Tuhannya yang sang penciptanya. Manakala seorang manusia tidak mengenal siapa sang penciptanya, niscaya mereka itu hilang pedoman dalam apa, dalam kehidupan ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah Ta'ala menurunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk menjembatani kepada manusia, jangan sampai manusia itu jauh daripada Allah, agar selalu ingat kepada Allah, sebab Allah lah penentu segala-galanya. Maka dengan zikir itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Wahai Rasul, sampaikan kepada seluruh manusia, dengan mengingat aku, dengan menyebut namaku, disitulah akan timbul tenteramnya hati. Ya, manusia ini tergantung hatinya dalam kehidupan ini. Kalau hatinya tenteram, indahlah dalam kehidupannya. Apabila hatinya kacau, ya mereka kacau dalam kehidupannya. Ya, maka ada zikir ini adalah merupakan suatu rahmat, tertali rahmat Allah kepada makhluknya. Sebab kalau orang lupa akalnya kepada Allah, apalagi hatinya gak kurang yakin kepada Allah, misalnya iblislah sebagai musuh manusia yang akan menempati akalnya dan hatinya. Baik. Iya. Baik, terima kasih banyak Habib penjelasannya. Iya. Dan sekarang kita sapa dulu pemirsa di rumah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu dari mana dan passwordnya? Saya Pak Sulaiman. Passwordnya Bapak ya? Iya. Ya. Suaranya begitu lembut ya Putri. Iya. Iya. Passwordnya apa Bapak? Lupa lagi saya. Kalau gitu kita bantu sama-sama ya Putri ya. Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya silakan Bapak. Begini, aku punya penyakit sinus. Udah lama. Pak Ustadz Cilik. Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Gini Ustadz, aku punya keluhan. Iya. Aku punya penyakit sinus sudah lama. Iya. Udah berobat sama udah dioperasi tahun 87-an gitu. Iya. Cuman sekarang udah terasa lagi. Terasanya rasanya terus sekali terputus ya. Oke, biasanya kasih ramuan ya Ustaz. Saya akan memberikan petunjuk ramuannya bagi yang sinus, biasanya hidung ya, ke arah ke hidung ya, mampet semacam seperti itu. Biasanya kalau kita padukan apakah memang ada benjolannya apakah tidak di hidung. Nah, ini ada bawang putih. Kalau semuanya habis bangun tidur sambil menunggu penelpon kali ya, ya. Yang lain silakan, dua penelpon pertama potongan gratis ramuan. Pasti. Gitu ya. Alhamdulillah. 50% kamu yang nambahin. Ini ada bawang putih ya, kalau semuanya setelah bangun pagi boleh dihancurkan, yang penting kita potong sampai baunya yang apa menyengat tersebut dihirup. Ya, sambil solawatan atau sambil banyak beristighfar. Terus untuk mengondisikan apakah besar dan tidaknya, selalu dikompres dengan air hangat, dengan ditaruhkan di tisu atau di kapas. Ya, karena kalau memang ada benjolan semacam seperti itu, memang kita perlu penarikan dengan memakai metode bekam, ditarik di tengkuknya, bukan di hidungnya. Nanti kalau di hidungnya Pinocchio. Ya kayak Ustaz Munif, masya Allah, gitu kan, mancung. Tapi saya mancungnya ke belakang. Itu. Nah, jadi memakai metode semacam seperti itu, gitu ya Mbak. Silakan. Oke. Atau kalau enggak bisa langsung datang ke Padepokan Silaturahmi, bukannya setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 11 malam. Alamatnya bisa Anda catat di layar kaca. Silakan, kita masih menantikan yang lainnya di 5743476 atau 0215743478. Dan kita masih terus akan bertanya kepada Ustaz ya, Mbak Cici dan juga Mbak Sri ya. Iya. Ada yang ingin lagi yang ditanyakan? Mbak Cici. Penasaran lagi. Tapi kita belum kesempatan dulu ya buat pemirsa di rumah. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Ibu? Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya silakan Ibu. sakit asam lambung. Terus sama assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, saya Ibu Uti dari Jogja. Dari Jogja? Ya. Nipun monggo. Terus ini yang saya rasakan saat ini entah di malam itu dada terasa nyeri sebelah kiri sama kiri apa lambung sebelah kiri. Iya ya. Terus yang saya takutkan nanti kalau ada penyakit jantung, tapi pernah dicek jantung itu enggak, hanya asam lambung tinggi. Oke, rasanya panas, nyeri, seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat? Seperti ditusuk-tusuk, terus terkadang pernafasan itu ada berhentinya sekejap. Seperti pernafasan itu ya? Uh-uh. Oke. Okay. Terus punya, apa namanya, bronkitis sama asma. Oke, okay. Saat ini, detik ini yang merasa sakit yang mana? Agak sesek. Agak sesek ya? Sama dadanya agak sakit. Oke, okay. Ibu yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Iya. Yakin kepada Allah? Yakin. Yakinnya hanya kepada Allah, kita bersama-sama doa mohon hanya kepada Allah. Jangan mohon selain daripada Allah, ya. Mungkin sakit kita ini teguran dari Allah, mungkin selama ini kita pernah meninggalkan ibadahnya Allah, takwanya Allah, ya. Atau mungkin selama ini kita pernah menyakiti hati orang tua kita atau saudara kita semuslim. Yuk kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan sakit kita ini lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Inna khadar dari Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama-sama istighfar ya, Bu ya. Astaghfirullah. Rabbana dosa ya Allah, ampunilah segala dosa kami, angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Halo Ibu. Halo. Ya, halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan di airnya, terus diminum airnya satu teguk, Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikeluarkan suaranya, ditiupkan di airnya, monggo. Terus diminum satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Halo. Ya. Sudah diminum Ibu? Sudah. Sudah, ambil sedikit airnya, usapkan di muka, di leher belakang, terus diusapkan dada yang sesak, yang panas atau yang sesak tadi. Sambil istighfar Ibu dikeluarkan suaranya, sambil mohon maaf, ampun kepada Allah. Istighfar dikeluarkan Bu. Astaghfirullahaladzim. Halo. Ya, lebih semangat lagi Bu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya cukup. Ya. Ya diminum airnya satu teguk lagi. Bismillah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Alhamdulillah. Oke Bu, masalah sakit nanti dulu ya. Ya. Saya mau tanya Ibu tadi istighfar, ingat dosa kepada Allah, mengingat dosa kita kepada orang tua kita. Dengan istighfar yang Ibu rasakan, dengan istighfar tuh hati Ibu merasakan seperti apa sih tadi istighfar? Pulsanya sayang habis. Sekali terputus ya. Ya, mudah-mudahan saya akan memberikan tips lagi, yaitu memberikan tips untuk yang sesak nafas atau yang bronkitis, yaitu sama dengan yaitu bawang putih sekarang dimakan. Ya, 3 siung itu dicacah atau bahasanya dikecek ya kalau orang Jawa bilang, ya dialusin, ya dicampur dengan air panas seperempat gelas panas, dicampur boleh madu atau kurma atau gula secukupnya, diminum setelah makan, ya. Bagi yang sakit TBC, insya Allah sembuh, ya. Bagi yang sesak nafas, karena sudah dibuktikan secara medis, yaitu bawang putih ini mengandung antibiotik yang sangat tinggi. Nah, jadi kita berbicara itu tidak hanya hasil penelitian kita, hasil penelitian yang sudah dibuktikan banyak kalangan medis. Ini yang perlu untuk bahan wawasan manusia, karena manusia diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu berakal. Gitu. Jadi bawang putih ini manfaatnya sangat banyak. Bagaimana ada manfaatnya lagi? Dibacakan doa, diruqyah. Sebelum minum apapun, makan apapun, doa dulu. Mohon kepada Allah, terus bacaan surat Al-Fatihah satu kali atau sebanyaknya mungkin, silakan semampunya. Terus dikonsumsi, insya Allah akan berkah. Satu, manfaatnya bawang putih sudah jelas ada. Ditambah dengan kekuatan doa ruqyah, ditambah doa kepada Allah, masa tidak sembuh? Ya. Gitu. Kalau belum sembuh, bagaimana? Berarti dicoba kesabaran oleh Allah. Ya. Gitu. Itu buat yang punya penyakit, punya masalah ya Ustaz ya. Tapi kalau kita yang tidak punya masalah, apakah kita bisa mengkonsumsi juga? Boleh, untuk menjaga kolesterolnya, asam uratnya, darah tingginya, bawang putih cocok untuk konsumsi. Begitu Pak Nana ya. Gitu ceritanya. Iya, masuk angin. Itu seperti itu. Bahkan yang kena apa namanya itu mah, ya tipes, jangan bilang kalau bawang putih gak bisa nyembuhin. Ini ada antibiotiknya. Lu nanti perih, enggak dijamin. Karena ini mengandung antibiotik. Nah ini justru yang bronkitis sampai ke TBC sekalipun, bawang putih ini terus dicampur dengan bacaan doa ruqyah, terus doa mohon kepada Allah, insya Allah diterapi selama seminggu ada perubahan. Cek nanti ke medis langsung. Alhamdulillah sehat itu ternyata murah dan berkah ya Ustaz ya. Kalau sakit justru mahal. Khusus untuk suami istri, kuat. Nggak baca dalam menjalankan kita. Ini jangan pikirannya macam-macam. Ini kita bicara yang sudah punya suami aja sih. Nggak, emang yang kerja cuma orang yang punya suami aja. Oh, kan juga kerja ngepel di rumah. Baik, maksudnya begitu. Atau mungkin kalau untuk penanganan lebih lanjut lagi bisa langsung datang kepada pekannya Ustaz Silega Silaturahmi. Alamatnya bisa Anda catat di layar kaca. Dan kita masih terus nantikan partisipasi yang lainnya di 5743476 atau 0215743478. Dan kami informasikan pula bagi Anda yang menelpon, mohon untuk volume televisinya dikecilkan agar tidak feedback di studio ya. Mungkin silakan ada yang ingin bertanya lagi nih Mbak Cici ya, atau mungkin ibu-ibu jemaah. Dari jemaah silakan Ibu. Kami persilahkan, sepertinya sudah menyiapkan ya, pertanyaan. Oh, di mana nih? Yang mana ya? Oh, silakan. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Sasadia. Iya. Dari Majelis Taklim Rodatul Jannah. Mohon maaf Ibu, sebelum dilanjutkan kita harus terima telepon dulu, nanti dilanjutkan ya. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Iya, baik Ibu, passwordnya? Passwordnya berzikir untuk ketentraman. Ketentraman. Alhamdulillah. Baik, dari Ibu siapa dan di mana ini? Ibu Ustiyarti. Di mana Bu? Ustiyarti dari Depok. Silakan, langsung dengan Ustaz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Bu, keluhannya apa? Ini Subiarti penyakitnya takut, terus gelisah, was-was, terus lambungnya bumah. Gimana ya? Saat ini detik ini yang dirasakan tubuhnya yang sakit yang mana? Sesek, perih, nyeri atau gimana? Nyesek, kembung. Sesek, kembung gitu ya? Iya. Sudah dipersiapkan takut, air satu gelas? Sudah. Yakin kepada Allah? Takutnya gimana ya, takut sama was-was ini. Ya, insya Allah ya. Ibu yakin kepada Allah? Ya, yakin. Yakin kepada Allah? Yakin. Okay. Yakinnya semangkan dulu. Yakin kepada Allah? Yakin. Nah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Illa khadratinamil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halo Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan di airnya terus diminum airnya satu teguk. Bismillah. Diminum ya? Diminum satu teguk. Terus sudah? Sudah? diusapkan ya. Di tempat yang sakit dulu. Sakit dulu ya. Ya, yang mah tadi terus diusapkan di mukanya sama di leher belakang. Sudah Ibu? Ya. Sudah? Ya. Yuk kita bersama-sama istighfar ya Bu ya. Astagfirullah. Bersama dengan kami Bu. Cukup Ibu. Halo. Sobat, gimana Bu? Ya, sobat saya penyakitnya sudah lama, tahun ya. Sudah. Sudah cukup diminum airnya satu teguk Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Diminum satu teguk lagi. Teguk lagi. Alhamdulillah. Ya, Ibu. Ya. Ibu masalah sakit nanti dulu ya. Ya. Saya mau tanya, Ibu tadi istighfar yang Ibu rasakan dengan istighfar itu hati Ibu rasanya bagaimana sih dengan istighfar ingat kepada Allah? Sedih, saya sedih nangis. Gimana Bu? Sedih. Rasanya itu lebih tentram, lebih nyaman atau tambah emosi? Ya enggak emosi, cuma saya sedih. Gimana enggak sembuh, saya penyakit udah lama, saya capek, berobat kemana aja. Iya, insya Insyaallah. Dengan Ibu rasakan istighfar itu rasa dekat dengan Allah lebih tenang atau lebih nyaman? Lebih tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat dulu ya. Terus coba tarik nafas, hentakkan dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Allah. Lebih semangat, kurang semangat. Tarik nafas. Satu lagi lebih semangat lagi. Allah. Satu kali lebih semangat lagi. Allah. Oke, cukup diminum satu teguk lagi. Bismillah. Cukup Bu, Alhamdulillah. Oke, masalah tentram, Alhamdulillah sudah didapatkan. Yang tadi yang sesak nafas sekarang bagaimana? Alhamdulillah. Yang rasa takut gimana sih? Rasa takutnya? Masih takut masih ada. Was-was takutnya was-wasnya gimana? Takut ditinggal suami takut. Banyak orang takut menutupi aja takut. Tadi udah tentram katanya. Iya maksudnya gitu loh penyakit saya. Oh begitu. Nah. Sekarang yang sesak nafasnya gimana? Ya alhamdulillah enteng. Alhamdulillah. Ibu semangatnya agak entengnya agak semangat. Iya. Coba alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau takut kepada suami atau takut ditinggal suami, saya akan memberikan masukan sedikit ya Bu ya. Kita memiliki harta, kita memiliki rumah, kita memiliki anak, kita memiliki suami itu titipan dari Allah. Betul apa tidak? Iya. Betul enggak Bu? Iya betul. Jawabnya yang sini yang kan Ibu. Betul Ustaz. Betul. Ya kan? Jadi apabila itu kehendak Allah, ya, apabila kita diambil oleh Allah harus mulai ikhlas. Betul Bu? Iya. Iya. Kan takutnya gitu was-was gelisah gitu Ustaz. Nah, takut was-wasnya bagaimana diajak zikir bersama? Iya. Ya seperti ya. Tadi Ibu laksanakan istighfar, setelah istighfar tadi lebih tenang belum? Iya, alhamdulillah. Nah, dipraktekkan setiap hari. Setiap hari berapa kali? Setiap hari kan? Daripada ngomelin suami. Iya. Daripada ngerumpi tetangga sono. Iya. Betul enggak kira-kira ya, sering iya. Ngerumpi enggak? Jarang keluar. Hah? Jarang keluar, jarang. Tapi kalau ngomelin suami iya enggak? Suka sering. Ya, Ibu. Iya. Insyaallah mudah-mudahan sedikit saya akan memberikan contoh dalam berzikir ya. Pada iya. Waktu sholat, habis iya. Sholat itu selesai kan? Iya. Daripada langsung habis sholat, langsung lempit mukena. Makanya sholat, saya zikir suka acak-acak, terus datang gelisah takut, jadi zikirnya nggak tenang. Karena zikir kenapa? Iya, setelah zikir tuh gelisah. Rasa nah, takut, was-was. Caranya gampang. Caranya begini, Bu. Iya. Ya, setelah sholat, iya. Doa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, berikanlah ketentraman batin kami, ya Allah. Iya. Ya, iya. Terus istighfar. Astaghfirullah, Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Yuk bersama. Astaghfirullah rabbal khataya. Astaghfirullah minal khataya. Halo Ibu. Ya. Ibu, apa sih artinya zikir, yaitu ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, seperti Habib Ahmad tadi bicarakan. Ya, dengan berzikir, dengan kita berzikir ingat kepada Allah, hati kita akan tentram. Makanya caranya Ibu berzikir, jangan zikir pelotot sono pelotot sini. Betul Ibu? Betul, iya. Kusuk kepada Allah, ya Allah, berikanlah ketentraman dengan saya berzikir. Iya. Zikir itu bukan karena zikirin suami supaya betah di rumah. Iya. Ya, zikir supaya hatinya dibuat tentram. Iya. Ya, nanti malah datangin ke orang siapa zikirnya supaya suaminya enggak bisa keluar kerja, nanti enggak bisa kerja, enggak dapat duit dong. Iya, betul. Betul? Iya. Nah, zikirnya betul-betul ikhlaskan kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Iya. Karena kita saat ini bisa makan sehari 3 kali, kita bersyukur karena suami bekerja. Iya. Ada yang sampai ada istri yang tidak bisa makan sehari satu pun sekalipun karena suaminya banting kartu. Iya. Betul apa betul? Iya. Nah, ini bersyukur enggak kira-kira suaminya bekerja? Ya, suami saya enggak kerja, temenin saya aja. Nah, ini ketakutan ditinggal nih apa? Ikhlasin bagaimana supaya suaminya bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah. Iya. Ya. Saya hatinya gelisah aja, was-was ya, kok. Itu udah kayak itu langsung merinding gitu. Insya Allah dengan coba zikir istighfar ibu tadi praktekan dan diberikan contoh, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Ibu tadi zikir tentram nggak? Tentram. Nah, praktekin di rumah. Insya Allah. Baca zikirnya ya. Ya, insya Allah. Baik. Mudah-mudahan berkah ya bu ya. Ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Ini menandakan ya Ustaznya bahwa banyak orang yang berzikir dan menyebut nama Allah tapi tidak mengenal ya Ustaz. Iya. Baik, kita akan masakan kembali tapi 100% pesan berikutnya. Allahu Allahu Allahu anta rabbi Allahu Allahu Allahu anta rabbi ya Dan untuk itu kami persilakan kepada ibu yang tadi sempat tertunda untuk bertanya. Silakan dari Majelis Taklim Raudatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Halimatu Sa'diyah dari Majelis Taklim Raudatul Jannah. Saya ditanya Pak Ustadz, saya ini sakit diabetes dan mah. Jadi seandainya kalau pagi mau bangun pagi, kalau belum ada makanan yang halus, belum bisa bangun Ustadz. Saya minta solusinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya. Kalau tidak ada makanan dibawa uang halus apa? Makhluk. Kalau yang belum ada makanan yang halus gitu. Kirain dibawa makhluk halus. Kalau enggak ada makanan halus enggak bisa bangun tidur. Kalau udah ada makanan yang masuk yang halus itu baru bisa bangun. Oh begitu. Jadi pada waktu tidur nggak mau masuk dimasukin begitu ya? Masya Allah. Berarti pinginnya perutnya pingin yang halus-halus. Isi. Oh begitu. Ya. Pada dasarnya orang manusia ya kalau bangun tidur nggak ada sarapan pastinya semuanya lemes. Sama bu, saya juga sama. Kalau nggak ngerasa ya kan nggak ada sarapan, nggak ada bau-bau pancingan wangi-wangian nasi, kayak saya kira kameramen juga sama seperti itu. Kayaknya pada ketawa semua deh ya. Tapi ini kok nggak halus-halus apa nggak mau yang kasar gitu kan, tulang belulang gitu maksudnya gitu, yang bubur maksudnya gitu ya bu ya. Semuanya wajar, cuman bagaimana kita memiliki kebiasaan. Ya, kebiasaan bagaimana mungkin karena peredaran darah manusianya, ibu, peredaran darahnya itu kurang lancar. Seringlah kalau memang pagi berjemur, ya, di sinar matahari pagi. Terus sedikit olahraga kecil-kecil peregangan, ya, kanan, kiri, ya kan. Karena semakin umur, kalau tidak semakin untuk buat olahraga, ya, apalagi nggak sholat, sudah nggak olahraga nggak sholat, ini saya kira peredaran darahnya bumpet nanti, ya kan? Peredaran darahnya tidak akan lancar, mampet. Karena salah satunya khasiat dari sholat itu juga olahraga, ya kan? Peregangan-peregangan semua. Ya kan, sudah tidak pernah olahraga, enggak pernah sholat, ya sudah, penyakit temannya setiap hari, pasti. Nah ini bagaimana tips yang paling baik, olahraganya betul, harus. Ya, nah, terus setiap hari bisa olahraga. Nah, kalau olahraga setiap hari juga terus, ini berarti masuk kategorinya, bisa masuk kategori memang peredaran darahnya kurang lancar itu karena memang tersumbatnya dengan kolesterol. Nah, itu contohnya kakinya sering dingin, telapak tangannya dingin atau berkeringat, ya bawaannya lemes saja. Nah itu bawaannya semacam seperti itu. Bagaimana tipsnya? Kalau pada waktu mandi, air hangat 1 ember campur garam 1 sendok, ya bacain surat Anas, ya 41 kali atau Al-Fatihah 41 kali atau secukupnya. Kita rukyah air hangat tersebut, air garam tersebut 1 ember. Loh, untuk apa? Oke, kita buka ya. Air garam sama air hangat itu untuk memperlancar peredaran darah manusianya. Ya, yang hangat ya, Bu, bukan panas. Kalau panas nanti kayak membabutin bulu ayam. Ya. Ya, kalau surat Anas atau surat Al-Fatihah karena kita rukyah sendiri semacam seperti ini. Yang sudah selalu kita bicarakan yaitu apabila air yang kita bacakan dengan doa-doa ayat suci Al-Qur'an itu akan mengandung molekul-molekul yang sangat indah. Nah, apabila kita buat mandi, kita rukiah sendiri badan kita sambil diurut-urut. Apabila kalau memang karena peredaran darahnya kurang lancar, air hangat sama garam itu bisa memperlancar peredaran darah manusianya, Mbak Cici. Kalau memang ada gangguan hal-hal yang tanda kutip makhluk halus atau mungkin bangsa jin, insya Allah dengan cara merukiah sendiri dengan sarana mandi besar. Itu siasatnya, begitu caranya. Satu lagi juga makanannya harus betul-betul dijaga, insya Allah. Mungkin selain untuk menjaga makanan, kemudian bisa merukyah diri sendiri, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa secara berjamaah kali ya. Tanyakan di pemirsa Ustaz Haji Cilegon Terumi. Bagi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin susah masuk karena mungkin seluruh Indonesia masuk ke nomor telepon interaktif, kita juga silakan kalau mau SMS, yang penting sopan, sabar, kita akan balas. Kalau ingin ke tempat praktek, kita buka praktek jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Ya, bagi yang ingin sedekah, kita buka praktek setiap hari. Bagi yang tidak mampu, setiap hari Kamis, ba'da maghrib, gratis ramuan, gratis sembakonya, gratis bekamnya, gratis segalanya setiap hari Kamis. Dari mana kok bisa gratis? Dari subsidi silang dari pasien pribadi yang mengumpulkan sedekah, kita akhirnya kita alokasikan untuk beli ramuan, beli sembako, dan juga untuk disantunkan kepada anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa. Mudah-mudahan yang bersedekah tersebut dilipat gandakan rezekinya oleh Allah, dan penyakit-penyakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Illa hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Kami menegakkan tangan kepada Engkau ya Allah. Di siaran TVRI nasional ini ya Allah, yang seluruh Indonesia mengikuti doa ini ya Allah. Ya Allah, apabila kami berbuat dosa ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa jamaah pada pagi hari ini yang mengikuti doa ya Allah. Ampunilah segala dosa kekhilafan kami ya Allah. Apabila sakit kami ini dikarenakan kami pernah berbuat dosa, sering berbuat dosa, ampunilah segala dosa kami. Terimalah tobat kami ya Allah. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah, yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, di ruang unit gawat darurat, di ruang ICU. Keluarga mereka kebingungan ya Allah. keluarga mereka kebingungan, maka ringankanlah beban mereka. Tenteramkanlah keluarga mereka yang menunggu, saudara-saudara mereka yang sakit, ya Allah. Ringankanlah beban mereka, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami, agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan tenteram, dengan nyaman kembali, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Jabbar. Ya Allah, yang saat ini rumah tangga kami ada kemelut, ya Allah. Rukunkanlah keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Jabbar. Mudahkanlah rezeki umat Islam, ya Allah, yang mengikuti doa pada pagi hari ini, yang halal yang koridoi, agar bisa berangkat ke tanah suci-Mu, ya Allah, untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji di rumah-Mu, ya Allah. Apabila rizki tersebut masih di atas langit, turunkanlah untuk kami. Apabila rizki tersebut masih di dalam bumi, keluarkanlah untuk kami yang halal dan koridoi, ya Allah. Yang belum mendapatkan jodoh, ya Allah, mudahkanlah jodoh yang seiman, seagama Islam, ya Allah. Yang belum memiliki keturunan padahal sudah berumah tangga, berikanlah keturunan tersebut, ya Allah. Bagi yang sudah berumah tangga dengan sah, ya Allah, berikanlah kesabaran, keikhlasan dalam menunggu momongan tersebut, ya Allah. Jadikan anak tersebut anak yang berguna bagi agama Islam, bangsa dan negaranya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan, ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa api neraka. Jauhkanlah kami dari syirik musyrik yang menyekutukan Engkau, ya Allah. Jauhkanlah kami dari fitnah, ya Allah. Sakit hati kami apabila kami difitnah yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan, maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah, ya Allah. Angkatkanlah derajat kami lebih tinggi ketimbang mereka yang menfitnah kami, dan berikanlah kami kesabaran, keikhlasan, ya Allah. Kami yakin, ya Allah, Engkau memberikan cobaan kepada kami tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hamba-Mu ini, ya Allah. Maka berikanlah keikhlasan, kesabaran tersebut. Rabbik filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Bagi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, air tersebut bisa ditiupkan dengan bacaan niat mohon kepada Allah, mudah-mudahan air tersebut bisa bermanfaat untuk menyembuhkan tubuh kita dari penyakit. Yang sering emosi, minumkan yang sering emosi, mudah-mudahan kita doakan supaya tidak sering mudah marah atau emosi. Minimal setelah minum air tersebut lebih tenteram, lebih sabar, lebih ridho dan ikhlas menjalankan ibadah ini. Yakinlah kepada Allah bahwa kita diberikan cobaan tidak mungkin kok melebihi dari batas kemampuan hambanya, sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Bagi pemirsa, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan kata-kata atau kekhilafan selama tayangan di TVRI Nasional. Mohon doanya mudah-mudahan tanggal 21 November berangkat ke Tanah Suci, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Bagi yang ingin masih menitipkan foto 2x3 silakan bisa datang kepada Padepokan Silaturahmi sambil diberikan namanya, minimal fotonya dulu sampai sana kita doakan, ya, daripada nanti keberatan bawa orang-orangnya, fotonya kita bawa. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan tempat-tempat yang mustajab tersebut mudah-mudahan dikabulkan, minimal fotonya insyaallah tahun depan orangnya. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Putri dan semuanya ibu-ibu di sini hati kita menjadi tenang, mendapat kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan dengan zikir yang diajarkan ini bisa kita amalkan setiap hari, ya. Dan mudah-mudahan Cici pertanyaannya nggak banyak lagi, ya Cici, ya. Apa ada pertanyaan lanjutan? Masih ada waktu atau mau? Masih. Oh ya, oh boleh kita beri kesempatan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Asia dari Bintaro. Saya punya penyakit pinggang keluhannya. Pinggang ini menetap sakitnya. Cuman yang di perut ini di sebelah datangnya kumat-kumatan. Baik. Baik ibu, singkat saja karena waktu kita sangat sedikit sekali. Ya. Oke. Okay. Ya udah itu cuman itu sakit aja. Jadi keluasannya ya? Gimana? Ini kum dapat pergi datang yang. Iya. Oke. Okay. Cukup. Coba diminum, diusapkan di tempat yang sakit airnya. Sekarang. Ya coba diusapkan dengan airnya yang sudah dibasakan doa. Diusapkan. Apakah ada perbedaan atau tidak ini saat ya? Ya. Oke, okay. Sambil gerakan semacam seperti ini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Coba, gimana Bu rasanya sekarang? Enakan ya? Pakai mic-nya. Pakai mic-nya, Bu. Alhamdulillah. Rasanya enak ya? Bu. Baik. Iya, alhamdulillah. Agar... Baik. Amin, alhamdulillah. Baik. Ya, mudah-mudahan seterusnya. Atau bisa langsung datang kepada Pekan Suatu Rahmi ya, Ibu ya. Ada jalan keluarnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi pemirsa atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Putra Basanen, Mbak Asri Ivo, juga Mbak Cici, juga seluruh Ustadz harus pamit undur diri dari ya semuanya. Jumpa lagi Senin mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomi ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar.